السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله والحمد لله pada malam hari ini kembali kita berkumpul dalam pengajian Bulughul Maram yang rutin kita laksanakan pada setiap malam Sabtu. Dan kita masih dalam pembahasan tentang salat-salat sunnah yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang hukum salatul witri, hukum salat witir, dan telah kita bahas perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama antara sebagian pendapat yang mengatakan bahwa salat witir hukumnya wajib sebagaimana yang dikuatkan oleh Al-Hanafiyah, para pengikut madhab Al-Hanafi, dan pendapat ini menyelisihi jumhur pendapat mayoritas para ulama yang menjelaskan bahwa salat witir bukanlah salat yang diwajibkan namun sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat ditekankan untuk ditegakkan oleh setiap muslim. Dan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menguatkan pendapat jumhur ulama yang menegaskan bahwa salat witir bukanlah termasuk di antara salat-salat yang diwajibkan. Dan riwayat-riwayat yang berikutnya yang akan kita baca insyaallah taala juga masih menjelaskan tentang seputar hukum salat witir. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, berkata Al-Hafidz Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Jabir dan Abdullah, sebab kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في شهر رمضان بهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان بهو رسول الله صلى الله عليه وسلم mengerjakan salat qiyam, maksudnya qiyamul lail, salat di malam hari, di bulan Ramadhan. Thumma antadharuhu minal qabilati, kemudian setelah itu mereka, yakni para sahabat, menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada malam berikutnya. Falam yakhruj, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari rumahnya untuk salat bersama para sahabat di masjid. Wa qala, dan Rasulullah alaihi salat salam mengatakan, inni khasyitu ayyuktaba alaikumul witru, sesungguhnya aku khawatir diwajibkannya salat witir atas kalian. Rawahu Ibn Hibban, hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis Jabir Ibn Abdullah yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, yang menjelaskan tentang salatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam di malam hari di bulan Ramadhan, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam keluar dari rumah beliau dan salat bersama para sahabat di masjid. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa pada malam berikutnya Rasulullah alaihi salatu wassalam keluar dan semakin bertambah banyak para sahabat yang ikut bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam mengerjakan qiyamul lail. Dan pada malam berikutnya Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak keluar lagi dalam keadaan para sahabat menunggu beliau untuk keluar dan melaksanakan salat secara berjamaah, salat qiyamul lail. Namun Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak keluar dari rumah beliau untuk mengerjakan salat jamaah qiyamul lail pada malam itu. Dan keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, inni khasyitu an tuktaba alaikum salatul lail, sesungguhnya aku mengkhawatirkan diwajibkan salat lail atas kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian riwayat yang masyhur yang terdapat di dalam Sahihul Bukhari bahwa kisah salat lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang qiyamul lail yang dikerjakan secara berjamaah bersama para sahabat di masjid, di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam sempat keluar beberapa malam, lalu setelah itu beliau pun mencegah diri beliau untuk keluar. yang masyhur yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja tidak keluar karena mengkhawatirkan diwajibkannya salatul lail terhadap kaum muslimin. Berbeda dengan lafaz yang disebutkan di dalam hadis yang kita bacakan tadi. Di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban yang kita bacakan menjelaskan tentang salat witir. Yang masyhur adalah tentang salatul lail. Itu yang sahih. Adapun hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ini, itu datang dari jalan Ya'qub bin Abdullah Al-Qummi dari Isa bin Jariyah dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini adalah hadis yang dhaif dan bahkan sangat lemah karena menyelisihi riwayat-riwayat yang sahih. Isa bin Jariyah yang meriwayatkan hadis ini dari Jabir adalah perawi yang lemah. Bahkan Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah mengatakan tentang Isa bin Jariyah ini mungkarul hadis. Mungkar hadisnya. Dan ini menunjukkan bahwa riwayat Isa bin Jariyah adalah riwayat yang lemah di kalangan para ulama, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ditambah lagi kelemahannya karena menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Sebagaimana kita jelaskan bahwa yang masyhur dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan inni khasyitu an tuktaba alaikum salatul lail. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan diwajibkannya atas kalian salatul lail, qiyamul lail, dan bukan salat witir. Sedangkan hadis ini menyebutkan tentang salat witir. Maka penyebutan tentang salat witir, inni khasyitu an tufrada aw an tuktaba alaikum ayyuktaba alaikum alwitru, aku mengkhawatirkan diwajibkannya atas kalian salat witir. Ini lafaz yang mungkar. Naam. Sehingga hadis Jabir bin Abdullah ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan hadis ini juga termasuk dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama, yaitu dari jumhur para ulama yang mengatakan bahwa salat witir bukanlah salat yang diwajibkan. Namun sebagaimana yang kita jelaskan tadi bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga berhujjah tentang tidak wajibnya mengerjakan salat witir itu berdasarkan hadis-hadis yang lain, bukan berdasarkan hadis ini. Hadis Thalhah bin Ubaidillah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Naam. Hadis Ibn Abbas ketika Rasulullah alaihi wasallam mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, dan hadis-hadis yang lainnya itu sudah cukup untuk menjelaskan bahwa salat witir bukanlah salat yang diwajibkan, namun salat yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Nah, kemudian kita pindah ke hadis yang berikutnya. وعن خارجة ابن حذافة رضي الله عنه قال dan dari Kharijah bin Hudzafah رضي الله تعالى عنه. Kharijah bin Hudzafah Al-Qurashi Al-Adawi, beliau di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mulia, dan beliau dikenal sebagai ahli dalam menunggang kuda. Beliau termasuk di antara Fursan, Fursanul Mukminin, penunggang kudanya dari kalangan kaum mukminin di zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan beliau ya dianggap ya beliau seorang diri sebagai penunggang kuda itu mewakili 1000 penunggang kuda yang lainnya. 1000 penunggang kuda yang lainnya. Pada waktu itu Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu meminta bantuan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala agar hendaknya mendatangkan pertolongan bantuan ya, ke tempatnya Amr ibn al-As yang pada waktu itu beliau di Mesir untuk mengirim 3000 penunggang kuda. 3000 tentara yang mereka semuanya adalah orang-orang yang menunggang kuda. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengirim 3 orang. Yang diminta 3000 beliau mengirim 3 orang. Az-Zubair bin Al-Awwam, Al-Miqdad bin Al-Aswad dan yang ketiga adalah beliau ini, Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu ta'ala anhum. Dan beliau mengatakan ini 3000. Ya. Satu orang dari mereka itu mewakili 1000 orang. Yang menunjukkan ketangguhan 3 orang ini dikenal sebagai seorang yang punya keahlian yang luar biasa dalam menunggang kuda. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau ya sempat hidup sampai pada zaman Amr bin al-As yang pada waktu itu beliau menjadi qadhi di Mesir pada masanya. Dan beliau meninggal bersamaan dengan meninggalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau meninggal di tangan Al-Khawarij qatalahumullah, yang pada waktu itu mereka dari kalangan Khawarij itu sudah menetapkan 3 orang, menetapkan 3 orang dari tokoh-tokoh Khawarij yang kalau sekarang diistilahkan para pengantin ya. Nah, cuman yang dulunya masih mikir tidak bom bunuh diri. Kalau sekarang kebanyakan Khawarij tidak punya akal, tidak punya pikiran. Nah, mereka menetapkan 3 orang. Salah satunya adalah yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Muljam, seorang tokoh Khawarij yang mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum. Walhasil mereka mengutus 3 orang ini untuk membunuh 3 orang. Jadi masing-masing dari 3 orang ini membunuh salah satu di antara 3 sahabat. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang kedua adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, dan yang ketiga adalah Amr ibn al-As. Mereka ini menjadi target utama mereka, target operasi mereka. Walhasil berangkatlah ketiga orang ini. Naam. Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berhasil dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam qatalahullah wa'amalahu Allah bima yastahiq. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma tidak berhasil mereka bunuh. Naam, orang diutus tersebut hendak membunuh namun mengenai tempat yang tidak menyebabkan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu terbunuh, terkena bagian atas paha ya, sehingga beliau agak pincang, tapi tidak menyebabkan kematian. Adapun Amr bin al-As, mereka juga mengutus satu orang, dan pada waktu itu orang ini pun sudah menunggu, karena Amr bin al-As yang menjadi pemimpin pada waktu itu, dan yang biasanya dia yang menjadi imam. Dan subhanallah, pada hari itu dalam salat subuh, Amr bin al-As berhalangan dan memerintahkan kepada Kharijah bin Hudzafah untuk menjadi pengganti beliau dalam memimpin salatul jamaah para kaum muslimin. Sehingga orang Khawarij ini menyangka bahwa dia telah membunuh Amr bin al-As. Ternyata yang dia bunuh adalah Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, maka Kharijah meninggalnya bertepatan dengan meninggalnya Ali bin Abi Thalib pada tahun 40 Hijriyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna Allah amaddakum bi salatin hiya khairun lakum min humurin na'am." Sesungguhnya Allah telah menambah untuk kalian satu salat, yang salat itu lebih baik bagi kalian dari humurun na'am. Humurun na'am adalah unta merah, dan unta jenis ini terkenal sebagai unta yang paling mahal harganya, dan orang-orang Arab berbangga apabila mereka memiliki unta jenis ini, unta merah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila beliau hendak menyebutkan keutamaan sesuatu agar mudah difahami oleh kaum muslimin pada masa itu, maka beliau menyebutkan sesuatu yang mereka lihat sendiri, ya, dari harta dunia yang sangat bernilai. Oleh karena itu kita dapati dalam beberapa hadis, beberapa riwayat, Rasulullah alaihi salatu wassalam selalu mempermisalkan dengan humurun na'am ketika hendak menyebutkan keutamaan dari satu amalan. Termasuk di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "La ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri na'am." Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang melalui engkau itu lebih baik dari humrun na'am, dari unta merah yang sangat mahal harganya, artinya dari dunia dan isinya. Maka demikian pula di dalam hadis ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan untuk kalian satu salat yang lebih baik bagi kalian dari humrun na'am, dari unta merah yang sangat mahal harganya. Namun sekarang mungkin kita tidak pernah melihat unta merah itu. Nah, ya, nah, tapi mobil yang paling mahal itu apa ya? Hah? Mobil yang paling mahal apa? Hah? Banyak. Nah, ya banyak. Mercedes atau BMW atau yang lainnya, ya. Nah, artinya agar seseorang mengetahui bahwa amalan ini merupakan amalan yang sangat mulia, yang sangat besar sekali nilainya dalam Islam, dan ini merupakan bentuk targhib, ya, dorongan kepada seorang muslim untuk menghidupkan amalan tersebut. Qulna, lalu kemudian kami bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Salat apakah itu wahai Rasulullah? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-witru." Salat witir. "Ma baina salatil isya ila tulu'il fajri." antara salat Isya hingga munculnya fajar yang menunjukkan masuknya waktu subuh. Rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 kecuali An-Nasa'i. Kalau disebutkan 5 maksudnya adalah 5 Muhammad dan 4 pengarang kitab Sunan, Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Namun di sini beliau telah mengeluarkan An-Nasa'i tidak meriwayatkan hadis ini. Wa shahhahahu Al-Hakim. Dan disahihkan oleh Al-Hakim rahimahullah ta'ala. Adapun hadith ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadith ini datang dari jalan Al-Layth bin Sa'ad, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abdullah bin Rashid Az-Zawfi, dari Abdullah bin Abi Murrah Az-Zawfi, dari Kharija bin Hudhafah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nampak dari sanad rantai perawi yang terdapat di dalam riwayat ini bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Disebabkan karena 2 alasan. Alasan yang pertama, di dalam riwayat ini ada 2 perawi yang kedua-duanya majhul, tidak diketahui. Perawi yang tidak dikenal, apakah dia orang terpercaya? Sedangkan merupakan salah satu syarat untuk disahihkannya sebuah riwayat, perawi-perawinya memenuhi kriteria. Dia harus seorang yang jujur, seorang yang adil, dan seorang yang teliti dalam periwayatan. Dhabit. Sedangkan Abdullah bin Rashid ini tidak diketahui. Demikian pula gurunya yang disebutkan dalam riwayat ini, Abdullah bin Abi Murrah Az-Zawfi, ini juga perawi yang majhul, yang tidak dikenal. Maka dari sini, 2 perawi ini kedua-duanya majhul, tidak diketahui tentang keadaannya, yang menyebabkan kelemahan riwayat ini. Nah, dan di dalam hadis ini juga riwayat Abdullah bin Rashid dari Abdullah bin Abi Murrah, yang tidak diketahui apakah Abdullah bin Rashid mendengarkan hadis dari Abdullah bin Abi Murrah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa tidak diketahui Abdullah bin Rashid pernah mendengarkan hadis dari Abdullah bin Abi Murrah kecuali riwayat ini, sehingga tidak bisa dipastikan apakah dia benar-benar mendengarkan dari Abdullah bin Abi Murrah, sehingga menyebabkan lemahnya hadis ini. Namun di sini Al-Hafidz menyebutkan penguat. Beliau mengatakan wa rawa Ahmad an Amr ibn Shu'aib, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Amr bin Shu'aib, an abihi dari ayahnya yaitu Shu'aib, an jaddihi dari kakeknya, maksudnya kakeknya Shu'aib yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As, nahwahu, yang semisal dengan riwayat di atas. Jadi riwayat yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Dan ini ya silsilah sanad yang seperti ini termasuk silsilah yang masyhur, dan para ulama menerima riwayat itu. Amr bin Shu'aib apabila dia meriwayatkan dari ayahnya, yaitu Shu'aib, dan meriwayatkan dari kakeknya, maksudnya kakeknya Shu'aib yang bernama Abdullah bin Amr ibn al-As, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun riwayat Al-Imam Ahmad ini juga riwayat yang lemah. Dalam sanadnya seorang perawi yang bernama Al-Hajjaj bin Artah, dia seorang mudallis yang meriwayatkan hadis ini secara tadlis, sehingga menyebabkan lemahnya riwayat tersebut. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, beliau menyebutkan beberapa jalan yang lainnya. Oleh karena itu beliau menyimpulkan bahwa berdasarkan riwayat-riwayat dan penguat-penguat yang datang dari berbagai jalan, maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, meskipun satu jalur, ya, salah satu jalurnya itu ada riwayat yang dhaif, demikian pula jalur yang lain yang dhaif, namun saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga beliau mensahihkan dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil. Namun beliau melemahkan khususnya pada lafaz yang disebutkan di dalam hadis ini, hiya khairun lakum min humurin na'am. Adapun tambahan ini adalah tambahan yang dhaif. Hiya khairun lakum min humurin na'am, kata beliau, ini adalah tambahan yang lemah. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha amaddakum bisalah, sesungguhnya Allah menambahkan kepada kalian satu salat, maka ini tambahan yang sahih. Dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Demikian penjelasan dari kedudukan hadis Kharijah bin Hudzafah ini, yang kesimpulannya bahwa riwayat ini bisa dijadikan sebagai hujjah kecuali lafaz hiya khairun lakum min humrin na'am. Adapun lafaz ini tidak ada penguatnya dan datang dari jalur yang lemah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis Kharijah bin Hudzafah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menetapkan tentang disyariatkannya salat witir. Di dalam hadis ini sama sekali tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa salat witir itu adalah wajib. Bahkan yang nampak dari hadis ini menjelaskan bahwa salat witir hukumnya sunnah. Makanya Rasulullah alaihi salat salam mengatakan, amaddakum bi salatin, Allah menambahkan untuk kalian satu salat, tambahan. Ya, berarti tambahan dari yang wajib. Ada amalan-amalan yang wajib, ada salat-salat yang wajib, ini tambahannya, dan tambahan itu adalah amalan yang sunnah. Sehingga ini yang nampak dari hadis ini menunjukkan bahwa salat witir adalah salat sunnah dan bukan salat yang diwajibkan. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang waktu dikerjakannya salat witir. Kapan disyariatkan? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-witru, al-witru ma baina salati al-isha ila thulu' al-fajr. Salat witir itu dikerjakan antara salatul isya hingga terbitnya fajar. Maksudnya terbitnya fajar shadiq yang menunjukkan masuknya waktu salat subuh. Maka di dalam hadis ini jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa waktu salat witir berada di antara salatul isya dan salat subuh. Di antara salatul isya dan salat subuh itulah disyariatkan salatul witri. Nah, adapun lewat dari salat subuh, selesai salat subuh, maka tidak ada salat witir. Dan sebelum salatul isya tidak ada salat witir. Dan permasalahan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah sepakat para ulama. Ibnul Munzir rahimahullahu taala beliau mengatakan ajma'a ahlul ilmi ala anna ma baina salatil isya ila tulu'il fajri waqtul witri. Telah bersepakat para ulama bahwa apa yang terdapat antara salatul isya dan terbitnya fajar, maka itu adalah merupakan waktu salat witir. Dan ini dikuatkan pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, "Awtiru qabla an tusbihu." Awtiru qabla an tusbihu. Salat witirlah kalian sebelum tiba waktu subuh. Salat witirlah kalian sebelum tiba waktu subuh. Menunjukkan bahwa apabila telah masuk waktu subuh, maka tidak ada lagi salat witir. Dan hadis Abdullah bin Umar sebelumnya yang telah kita jelaskan, di mana Rasulullah alaihissalam mengatakan salatul laili mathna mathna, fa idza khashiya ahadukum as-subha al-fajra yutir biwahidah. Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Apabila salah seorang kalian khawatir memasuki waktu subuh, maka dia mengerjakan salat witir satu rakaat. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jelas sekali menunjukkan bahwa tibanya salat subuh, maka telah berakhir waktu dari salat al-witri. Namun yang terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya, dari akhir waktu salat witir tersebut. Apakah yang dimaksud dengan akhir waktu salat witir? Begitu memasuki waktu salat subuh, ya, yaitu dengan ditandai dengan azan yang dikumandangkan. Kalau azan telah dikumandangkan yang menunjukkan telah munculnya fajar shadiq, ya, maka berakhir sudah salat waktu salat witir. Atau yang dimaksud selama seseorang itu belum mengerjakan sholat subuh, maka masih diperbolehkan sholat witir. Bisa difahami perselisihan ini? Jadi ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang penetapan akhir waktu sholat witir. Apakah akhir sholat witir itu adalah ditandai dengan tibanya waktu sholat subuh, yaitu dengan dikumandangkannya azan, ya, ataukah waktu sholat witir itu adalah berakhir pada saat sebelum dikerjakannya sholat subuh? Kalau kita mengatakan pendapat pertama, ya, maka begitu azan dikumandangkan, azan kedua dari sholat fajar, sholat subuh, berarti telah selesai, tidak ada lagi waktu sholat witir. Ya. Tapi kalau kita berpendapat dengan pendapat yang kedua, ya, yang mengatakan bahwa selama belum dikerjakan sholat subuh, maka masih ada waktu untuk mengerjakan sholat witir. Berarti walaupun adzan telah dikumandangkan, dan bahkan walaupun seorang telah mengerjakan sholat dua rakaat sunnah fajr, ya kan belum mengerjakan sholat subuh, berarti masih bisa sholat witir. Pahamin ya perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama. Nah, ini dua pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa berakhirnya sholat witir ditandai dengan masuknya waktu fajar, ini pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, ya, berdasarkan hadis ini, ila tulu'il fajri, hingga itu kan berarti batas sudah, hingga terbitnya fajar. Kalau sudah terbit fajar shadiq yang menunjukkan masuknya waktu subuh, selesai, tidak ada lagi waktu salat witir. Nah, adapun pendapat yang kedua yang mengatakan terus selama belum dikerjakan salat subuh masih ada kesempatan untuk salat witir, ini pendapat yang dinukilkan dari sebagian Asy-Syafi'iyah para pengikut mazhab Syafi'i dan pendapat Al-Malikiyah, dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, dan dinukilkan dari beberapa sahabat, dari Ubadah ibn Samit, dari Abu Darda, dari Ibn Umar, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ibn Abbas, dinukilkan dari mereka bahwa mereka mengerjakan sholat witir setelah memasuki waktu subuh. Mereka mengerjakan sholat witir setelah memasuki waktu subuh. Dinukilkan dari beberapa sahabat. Nah, namun yang kuat dan yang dibangun di atas dalil dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama. Ini pendapat yang lebih sahih, bahwa waktu sholat witir telah berakhir ditandai dengan masuknya waktu subuh. Apabila telah masuk waktu sholat subuh, ya, dengan ditandai dengan adzan, maka selesai. Tidak ada lagi waktu untuk mengerjakan sholat witir. Ini yang sahih. Ya, termasuk di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah hadis Kharjah bin Hudzafah yang kita bacakan tadi. Lalu bagaimana dengan riwayat yang datang dari para sahabat bahwa mereka mengerjakan sholat witir setelah masuknya waktu subuh? Ini dijawab oleh jumhur ulama bahwa para sahabat yang diriwayatkan dari mereka bahwa mereka mengerjakan sholat witir setelah masuknya waktu subuh, ini mereka lakukan karena uzur. Sedangkan sholat witir boleh dikerjakan kapan saja, ya, apabila ada uzur, misalnya lupa. Misalnya seorang itu lupa atau ketiduran sampai masuknya waktu subuh, maka diperbolehkan. Nanti ada hadis yang akan kita sebutkan, nanti disebutkan oleh Hafiz. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama 'an salatil witri aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari salat witir atau dia lupa, maka dia mengerjakan salat witir itu kapan dia mengingatnya. Dia mengerjakan salat witir kapan dia mengingatnya. Saking dianjurkannya dan ditekankannya untuk mengerjakan sholat witir, sampai kalau seorang itu pun lupa, boleh dikerjakan meskipun telah keluar dari waktunya. Nah, para sahabat yang mereka mengerjakan sholat witir tersebut setelah masuk ke waktu subuh, itu difahami bahwa mereka melakukannya karena uzur. Yaitu apa? Mungkin tertidur, ya, sehingga mereka mengerjakannya di waktu subuh. Nah, atau mereka lupa, sehingga mereka mengerjakannya di waktu subuh. Dan ini ma'asyiral muslim rahimakumullah adalah pendapat yang sahih, bahwa bagi seorang yang tidak memiliki udzur apabila telah memasuki waktu subuh, waktu fajar shadiq, maka telah berakhir waktu salat witir, kecuali seorang dalam keadaan udzur. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang mengqadha salat witir. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan seseorang yang dia menjamak antara sholat maghrib dengan sholatul isya, dan dia menjamak kedua sholat tersebut jamak takdim, artinya dia mengerjakannya di waktu maghrib. Jadi begitu tiba waktu sholat maghrib, dia mengerjakan sholat maghrib, setelah selesai dia langsung berdiri dan mengerjakan sholat al-isya. Nah, setelah mengerjakan sholat isya itu, apakah boleh mengerjakan sholat witir langsung? Nah, padahal masih waktu maghrib misalnya. Paham ya? Nah, ini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak, nanti menunggu waktu isya baru boleh mengerjakan sholat witir. Namun yang zahir, dan itu yang zahir dalam hadis Kharijah bin Hudzafah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-witru ma baina salatil isya ila thulu'il fajr. Salat witir itu antara salat isya hingga tibanya waktu fajar, iya kan? Berarti yang dilihat adalah salat isya-nya. Kalau seorang sudah mengerjakan sholatul isya, berarti itulah waktu yang setelah sholat isya, itu adalah waktu sholat witir. Dan ini yang pendapat yang sahih dalam hal ini. Sehingga kalau seorang misalnya dia menjamak, apakah musafir, maka dia mengerjakan sholat maghrib, lalu dia mengerjakan sholatul isya, setelah sholatul isya, bolehkah dia mengerjakan sholat witir? Jawabannya adalah boleh. Ya. Karena Rasulullah SAW telah membatasi waktu sholat witir itu dimulai dari setelah sholat al-isya. Ini pendapat yang sahih dalam permasalahan ini insyaAllah ta'ala. Hadis yang berikutnya, wa an Abdullah ibn Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, beliau dari kalangan tabi'in fiqah, an abihi, dari ayahnya yaitu Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-witru haqqun, salat witir itu adalah hak, faman lam yutir falaysa minna, barang siapa yang tidak mengerjakan salat witir maka bukan dari umat kami, bukan berada di atas metode dan jalan kami. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan hadis ini oleh Abu Dawud, bisanadin layyin, dengan sanad yang lemah, layyin maksudnya dhaif, wa sahahahu al-Hakim, dan disahihkan hadis ini oleh al-Hakim. Perlu kita mengetahui ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa sering kita mendapati ada hadis yang dilemahkan para ulama, namun Al-Hakim mensahihkan. Sebab Al-Hakim dalam mensahihkan hadis termasuk di antara ulama yang sangat memudahkan, terlalu bermudah-mudahan di dalam mensahihkan hadis. Al-Hakim termasuk juga di antaranya Ibn Hibban, termasuk pula di antaranya gurunya Ibn Khuzaimah. Mereka ini adalah perawi-perawi yang dikenal tasahul, bermudah-mudahan di dalam mensahihkan hadis. Oleh karena itu mencukupkan diri dengan pensahihan dari Al-Hakim itu tidak cukup, sampai kemudian kita melihat bagaimana komentar para ulama yang lainnya di dalam menyikapi riwayat tersebut. Naam, maka di sini Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud bi sanadin layyin, dengan sanad yang lemah. Karena hadis ini di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Abu Munib Ubaidullah bin Abdullah Al-Ataki Al-Marwazi. Dan perawi ini adalah perawi yang lemah. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari mengatakan indahu manakir, bahwa perawi ini memiliki hadith-hadith munkar, meliwatkan hadith-hadith munkar. Al-Hafidh Ibn Hajar menghukumi perawi ini sebagai sadukun yukhti, yang artinya orang ini asalnya jujur, akan tetapi dia banyak salah, sering keliru dalam meriwayatkan hadith, yang menyebabkan lemahnya riwayatnya. Namun di sini kata Al-Hafidh, walahu syahidun dhaif an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu inda Ahmad, dan ada penguatnya, namun penguatnya ini hadisnya lemah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahkan bukan hanya lemah, tapi sangat lemah. Hadis yang terakhir ini, hadis Abi Hurairah. Sebab hadis ini datang dari jalan Waqi', dari Al-Khalil bin Murrah, dari Muawiyah bin Qurrah, dari Abu Hurairah. Dan hadis ini memiliki dua kelemahan. Kelemahan yang pertama, Al-Khalil bin Murrah perawi yang sangat lemah. Ya. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari menghukumi Al-Khalil bin Murrah ini sebagai perawi yang mungkarul hadis. Mungkar hadisnya. Dan Imam Bukhari apabila beliau menghukumi seorang perawi dengan mungkarul hadis, maka itu menunjukkan bahwa tidak halal mengambil riwayat dari perawi itu. Tidak halal mengambil riwayat dari perawi tersebut, yang menunjukkan sangat lemahnya riwayat ini. Ditambah lagi kelemahan yang lainnya bahwa Muawiyah bin Qurrah tidak pernah mendengarkan hadis dari Abu Hurairah. Jadi sanadnya terputus. Jadi intinya bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis Abdullah bin Buraidah adalah hadis yang lemah, juga dilemahkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu taala. Sebab hadis ini itu dijadikan dalil oleh sebahagian para ulama yang mengatakan wajibnya salat witir. Yang berpendapat wajibnya salat witir. Maka kita menjawab bahwa berpendapat wajibnya salat witir adalah pendapat yang keliru. Adapun berdalil dengan hadis ini, maka bantahannya dari dua sisi. Yang pertama, bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Ini yang pertama. Yang kedua, anggaplah hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil. Ya. Kalaulah hadis ini sahih, maka kita mengatakan hadis ini harus dikompromikan dengan hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwa salat witir bukanlah salat yang wajib. Ya, kata-kata al-witru haqqun, salat witir itu adalah hak. Hak artinya adalah sesuatu yang masyru', yang disyariatkan. Ya, dan disyariatkan itu ada dua, kadang wajib dan kadang sunnah. Sedangkan hadis-hadis telah menunjukkan bahwa salat witir bukanlah termasuk salat yang diwajibkan. Jadi kesimpulannya bahwa tidak ada dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kewajiban salat witir, namun yang sahih dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa salat witir hukumnya sunnah. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita bacakan, semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Bagaimana kedudukan orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal padahal dia mempunyai qadha pengganti Ramadan? Ya, dia mengqadha puasanya terlebih dahulu. Dahulukan yang wajib, kemudian setelah itu kerjakan yang sunnah apabila masih mencukupi waktu di bulan Syawal untuk mengerjakan 6 hari berpuasa, maka dia melakukan itu. Namun kalau dia membayar hutang puasanya yang menyebabkan dia tidak sempat untuk berpuasa 6 hari dari puasa sunnah di bulan Syawal, maka insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat niat yang baik yang hendak dia amalkan. Wallahu a'lam. Apabila kita telah mengerjakan salat sunnah fajar di rumah, kemudian kita pergi ke masjid untuk salat berjamaah, salat subuh, apakah kita dianjurkan mengerjakan salat tahiyatul masjid padahal memungkinkan untuk mengerjakan, artinya ada jeda waktu untuk mengerjakannya? Kalau sudah mengerjakan 2 rakaat salat sunnah rakaatil fajar, maka tinggal menunggu, ya, tinggal menunggu imam untuk mengerjakan sholat subuh dan tidak perlu lagi mengerjakan sholat yang lainnya. Sebab Nabi SAW mengatakan, la sholata ba'dal fajri illa raka'atil fajr. Tidak ada sholat setelah masuknya waktu fajar kecuali 2 rakaat fajr. Kecuali 2 rakaat fajr. Menunjukkan dianjurkannya untuk mengkhususkan waktu sebelum sholat subuh dengan 2 rakaat sholat fajr. Ya. Nah, wallahu taala a'lam. Apa yang dimaksud salat ghaib? Apakah ada asal hukumnya dan bagaimana kita menyikapi orang menghimbau kaum muslimin untuk mengerjakannya ketika terjadi musibah gempa tsunami yang mengorbankan kaum muslimin? Nah, salat ghaib, yaitu salat kepada seseorang yang meninggal dari kaum muslimin yang tidak disolati di negeri tersebut. Nah, yang tidak disolati di negeri tersebut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diketahui mengerjakan salatul ghaib kecuali kepada Raja An-Najasyi Al-Habsyi. Pada saat beliau meninggal, tidak seorang pun yang menyolati jenazah beliau di Habasyah, karena beliau menyembunyikan keislamannya. Sehingga Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah, maka beliau keluar bersama para sahabat, lalu mereka mengerjakan salatul ghaib. Nah, untuk Al-Najasyi Al-Habasyi. Nah, lalu bagaimana dengan kaum muslimin, ya, yang mereka meninggal, nah, di apa, dalam peristiwa gempa atau tsunami atau yang semisalnya, apakah disyariatkan mengerjakan sholat ghaib untuk mereka? Adapun mereka kaum muslimin, nah, yang telah diketahui jenazahnya, lalu kemudian disolati, telah disolatkan jenazahnya di tempat tersebut, maka tidak perlu ada salatul ghaib. Namun bagi kaum muslimin yang tidak ditemukan dan dipastikan meninggalnya, maka boleh, apabila tidak disolati naam jenazahnya. Apabila tidak disolati jenazahnya di tempat tersebut karena tidak ditemukan, namun kalau dipastikan meninggalnya, maka diperbolehkan mengerjakan salatul ghaib. Dan ini juga kembali kepada hukumah. Naam, apabila hukumah menetapkan itu, maka boleh mengerjakan salatul ghaib. Naam. Dan apabila sebagian kaum muslimin telah mengerjakannya, maka tidak ada kewajiban bagi yang lainnya. Tidak disyaratkan harus setiap kaum muslimin di setiap masjid harus mengerjakan salatul ghaib. Tidak. Kalau satu masjid kaum muslimin sudah mengerjakan salatul ghaib, sudah mencukupi. Nah, ya, itu sudah mencukupi dan tidak diharuskan seluruhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada seluruh sahabat. Ya, beliau tidak mengumumkan semuanya harus mengerjakan salatul ghaib, tapi beliau, ya, mendapatkan wahyu dari Allah, beliau memerintahkan bersama para sahabat yang ada pada waktu itu untuk mengerjakan salat al-ghaib. Nah, sehingga apabila satu masjid, ya, telah mengerjakannya, melaksanakan salatul ghaib untuk mereka yang belum disolatkan dan dipastikan meninggalnya, maka sudah cukup. Wallahu ta'ala. Apa hukum salat yang di situ ada kuburannya atau di depannya ada kuburannya seperti di Masjid At-Taqwa? Ini sudah sebut nama ini. Nah, taib, apabila kuburan tersebut berada di dalam masjid, maka haram hukumnya salat di dalamnya. Tidak diperbolehkan salat di masjid yang ada kuburannya. Salah satunya harus dipindahkan. Mana yang lebih dahulu? Kalau kuburannya lebih dahulu, maka masjidnya harus dihancurkan. Demikian pula sebaliknya. Tidak diperbolehkan menyatukan kuburan dengan masjid. Namun kalau yang dimaksud bahwa kuburan tersebut berada di luar masjid, apakah di depannya atau di samping kirinya atau di samping kanannya atau di belakangnya, maka dilihat. Apabila masjid tersebut termasuk dalam area makbarah, area pekuburan, Naam. Ini masjid sudah langsung kuburan semua. Naam. Kanan, kiri, ya, atau depannya, atau belakangnya, misalnya. Sehingga nampak bahwa dia termasuk dalam area makbarah, area pekuburan. Maka tidak diperbolehkan salat di masjid tersebut. Al-ardu kulluha masjid illa al-makbar wal-hammam. Permukaan bumi seluruhnya masjid, kecuali kuburan, pekuburan, dan kamar mandi. Nah, namun kalau di situ ada kuburan, satu atau dua, nah, maka dilihat apakah kuburan itu kuburan yang muazzam, yang diagungkan, yang mereka bertawassul kepadanya, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau iya, maka tinggalkan, jangan sholat di masjid itu, cari masjid yang lain. Nah, tapi kalau tidak, kalau tidak ada kuburan di depannya misalnya, tapi ada dinding yang menghalangi sehingga kuburan itu di luar masjid, naam, maka, dan kuburan itu bukan kuburan yang diagungkan, maka yang zahir diperbolehkan sholat, apakah di depannya atau di samping kiri atau di samping kanan atau di belakangnya, namun hendaknya sebaiknya dalam rangka untuk menutup, ya, saddudz dzari'ah, menutup pintu, dikhawatirkan akan terjerumus dalam syirikan, hendaknya kuburan itu pun harus ada pagarnya, ya, kalau mungkin tembok, ya, sehingga tidak terlihat. Kemudian setelah itu ada pagar khusus untuk masjid, untuk membatasi antara kuburan itu dengan masjid. Kemudian setelah itu ada dinding masjid. Nah, sebaiknya untuk